Konsultasi Syariah. HP berdering ketika salat. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terkadang kita lupa mematikan ringtone HP, sehingga saat ada panggilan masuk, saat sedang salat HP berbunyi. Kemudian bingung, mau bertindak bagaimana, antara khawatir mengganggu kekhusyuan salat jamaah salat, dan takut kalau salatnya batal, karena banyak gerak disebabkan mematikan HP. Hukum banyak gerak di luar aktivitas sholat dalam sholat. Para ulama sepakat bahwa banyak gerak dalam sholat secara terus-menerus dapat membatalkan sholat. Hanya saja yang mereka perselisihkan dalam hal batasannya. Hanafiyah berpendapat batasannya adalah saat orang yakin menilainya bahwa ia tidak lagi disebut sholat. Bila ragu dalam penilaiannya, berarti gerakan tersebut dihukumi sedikit. Malikiyah berpendapat tidak jauh beda dengan Hanafiyah. Menurut mereka, perbuatan itu dinilai banyak bila ada orang melihatnya menyangka bahwa orang yang melakukan gerakan tersebut seperti tidak sholat. Dan Malikiyah menyamakan antara sengaja dan yang tidak sengaja. Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan, batasannya kembali kepada urf atau budaya masyarakat setempat. Bila suatu gerakan dipandang oleh masyarakat setempat, bahwa itu gerakan yang banyak, maka batal. Bila mereka memandangnya sedikit, maka tidak batal. Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Pendapat yang terakhir inilah yang nampaknya lebih tepat, wallahu a'lam. Mengingat tidak adanya dalil yang menjelaskan batasannya. Oleh karena itu, lebih tepat dikembalikan kepada 'urf. Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam Nadzam Qawaid Fiqhiyah menyatakan, 'urf diberlakukan kepada hukum yang syariat tidak merinci batasan-batasannya. Maksudnya adalah saat terdapat hukum syar'i yang tidak ditemukan rinciannya dalam nas, Al-Quran maupun hadis, maka keterangan batasannya dikembalikan kepada 'urf. Al-Qadi Al-Husain rahimahullah, salah seorang ulama madhab Syafi'i, menggolongkan merujuk kepada 'urf termasuk dalam 5 kaidah yang disepakati untuk menentukan hukum fikih. Di antaranya berlaku dalam hal berikut. Salah satu fungsi 'urf adalah untuk mengetahui sebab hukum yang diukur melalui sifat yang berkaitan dengan hukum syar'i. Misalnya, kecil besarnya dobbah perak atau semacam kunci pintu yang terbuat dari perak, tebal tipisnya jenggot, dekat jauhnya jarak rumah, dan banyak sedikitnya perbuatan atau ucapan di dalam sholat. Fathul Bari. Hukum gerakan sedikit dalam sholat. Kemudian, ijma' atau kesepakatan ulama juga menegaskan bahwa sedikit gerakan tidak membatalkan sholat. Apalagi memang diperlukan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Rushd rahimahullah. Para ulama sepakat, menurut pengetahuanku, bolehnya gerakan ringan dalam sholat selain gerakan sholat. Bidayah Al-Mujtahid. Demikian pula Az-Zailai rahimahullah mengatakan, karena sedikit gerak tidak membatalkan sholat menurut kesepakatan para ulama. Tabyin Al-Haqa'iq. Bolehkah mematikan ringtone handphone ketika sholat? Memasukkan tangan ke kantong saku, lalu mematikan nada handphone saat ada panggilan atau pesan masuk, apakah termasuk gerakan sedikit atau banyak? Setidaknya, ada 2 pertimbangan untuk menemukan jawaban. Pertama, kita kembalikan ke 'urf masyarakat setempat. Bila kita timbang dengan kacamata 'urf di negeri kita, perbuatan semacam itu tidak tergolong banyak gerak, atau kita katakan sedikit gerak. Maka boleh mematikan ringtone HP meskipun dalam keadaan sholat. Sebagaimana yang dinyatakan oleh ijma' ulama di atas. Wallahu a'lam bisawab. Kedua, jumhur atau mayoritas ulama menggolongkan sedikit menoleh ketika sholat termasuk gerakan yang hukumnya mubah, tidak menjadikan sholat batal. Umdah Al-Qari. Mematikan ringtone HP tanpa ada perlu menoleh tentu lebih dibolehkan lagi. Pernyataan jumhur ini semakin menguatkan bahwa mematikan nada handphone ketika sholat tergolong perbuatan yang sedikit. Di antara dalil yang menunjukkan bolehnya gerakan sedikit dalam sholat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, dan Imam Tirmidzi, dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Tirmidzi. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah membukakan pintu untuk Ibunda Aisyah radhiyallahu anha sementara beliau ketika itu sedang salat. Kemudian sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu menceritakan, suatu hari Nabi mengimami kaum muslimin sambil menggendong Umamah, putri daripada putri beliau yang bernama Zainab. Saat beliau sujud, beliau letakkan Umamah. Kemudian saat bangkit, beliau ambil kembali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga dapat kita simpulkan, boleh mematikan ringtone HP meski dalam keadaan sholat. dan itu tidak menyebabkan sholatnya batal. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah diterangkan, adapun bagi siapa yang lupa mematikan ringtone HP sebelum sholat, maka saat nada itu berbunyi, jangan dibiarkan. Hendaknya ia segera mematikannya meskipun ia sedang sholat. Karena gerakan semacam itu tergolong gerakan yang sedikit, tidak merusak keabsahan sholat sama sekali. Demikian, wallahu a'lam bissawab.